tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan hari raya Idul Qurban, Idul Adha, jatuh pada hari Ahad. Ya. Hari yang kita akan berhari raya di negeri ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudhahun." Puasa itu adalah pada hari kalian semua berpuasa. Hari raya Idul Fitri adalah pada hari raya, pada hari kalian semua berhari raya Idul Fitri, dan hari raya Kurban Idul Adha pada hari kalian semua merayakan Idul Kurban, yaitu secara serentak bersama dengan Waliul Amr, pemerintah kita. Mengingat momen ini, kita sedang berada di awal bulan Dzulhijjah. Sehingga penting bagi kita untuk mengingat-ingat kembali maklumat-maklumat kita seputar awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah sampai hari raya Idul Adha yang terus berlanjut sampai hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Terkait dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, telah datang sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang telah dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam At-Tirmidhi dalam jami'nya, sunannya, Al-Imam Abu Dawud Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami." Yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Tidak ada dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan beramal soleh di hari-hari itu yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti paling utama, afdal, dibandingkan beramal soleh di hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengalahkan afdaliyah keutamaan beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah bisa mengalahkannya. Berjihad di jalan Allah juga kalah keutamaannya dibandingkan beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah SAW, yang diperkecualikan, kecuali seorang pria keluar dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, berjuang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia terbunuh sebagai syahid di medan jihad, tidak pulang ke rumahnya sama sekali. Gugur di medan jihad sebagai syahid fi sabilillah. Hanya itu yang bisa mengungguli keutamaan beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini adalah nas dari Nabi alaihi salatu wassalam secara langsung menegaskan betapa utamanya amal-amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hadis ini bersifat umum dalalahnya, penunjukannya meliputi amal soleh apa saja. Memperbanyak amal soleh, memperbanyak sholat-sholat sunnah, yang tentunya disyariatkan sesuai dengan aturannya, tata caranya, termasuk pula menurut pendapat yang terkuat, menurut pendapat yang rajih, memperbanyak puasa sunnah yang kemudian berpuncak pada tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan hari Arafah, dan terkhusus puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, telah datang hadis secara langsung nas yang menetapkan keutamaannya dan merupakan puasa muqayyad yang diikat dengan hari itu dan memiliki keutamaan yang besar, dan ini tidak diperselisihkan oleh ulama. Adapun tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan hari raya yang berlanjut di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka haram berpuasa di hari-hari itu. Terkait dengan beramal soleh dengan puasa-puasa sunnah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang diperselisihkan tadi, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 8, telah disebutkan bahwa yang rajih dalam masalah ini disunnahkan. Meskipun telah datang sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang membuat permasalahan ini menimbulkan iskal, menimbulkan polemik yang membingungkan, dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga ini menjadi dasar bagi mereka yang berpendapat tidak disyariatkan berpuasa di hari-hari ini. Akan tetapi ulama menjawab hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan bahwa itu informasi dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebatas pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Sebatas pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Hal itu tidak menutup kemungkinan atau tidak berkonsekuensi bahwa pada hakikatnya Nabi SAW biasa berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Aisyah radhiyallahu anha sebatas mengabarkan, menginformasikan apa yang diketahuinya. Dan dia tidak tahu. Hal itu tidak berkonsekuensi Nabi SAW memang benar-benar tidak berpuasa. Apakah ada hadis lain selain ini yang memberitakan tentang puasanya Nabi SAW di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Jawabannya ada. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud dalam sunannya dari sebagian istri Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam punya banyak istri, bukan hanya Aisyah, dan bergilir ya di antara istri-istrinya sehari-hari ya. Dari sebagian istri Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Hadis ini diperselisihkan oleh ahli hadis. Az-Zailai dalam Nasbur Rawayah menganggap hadis ini dhaif, lemah. Tetapi ahli hadis yang lainnya, yaitu Al-Albani, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah rahimal jami', menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Fa'ala kulli hal, toh hadis ini diperselisihkan, namun di hadapan kita ada hadis Ibnu Abbas yang jelas-jelas sahih, riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya dan yang lain yang telah kita dengar. Nabi SAW telah menyabdakan bahwa beramal saleh di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, adalah amal saleh yang paling utama. Hadis ini umum, masuk di dalamnya berbagai amal saleh, termasuk puasa-puasa sunnah, memperbanyak puasa di hari-hari ini. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, dari kalangan a'immatul asr, imam-imam ahlul fatwa, ahli fatwa di abad ini, memfatwakan pendapat ini, yaitu al-imam Ibnu Baz bersama dengan ulama lainnya yang tergabung dalam al-lajnah da'imah, dan al-imam Ibnu Uthaymin rahimahullah rahimal jami'. Mereka semuanya berfatwa disunnahkannya banyak berpuasa di hari-hari ini. Adapun berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan hari berlangsungnya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berlangsung pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puasa di hari itu dinamakan puasa Arafah karena bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah, yang wukuf itu berlangsungnya jatuhnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini disunnahkan bagi mereka yang tidak wukuf di padang Arafah. Adapun yang sedang wukuf di padang Arafah, kesimpulannya tidak disunnahkan bagi mereka berpuasa. Bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah tidak disunnahkan berpuasa. Sebagian ulama mengatakan makruh. Dikarenakan mereka sedang melakukan amalan haji, wukuf. Dan mereka dituntut untuk banyak berdoa di hari itu. Terutama di sore hari, di penghujung hari. Hari itu bagi mereka hari untuk bersungguh-sungguh memperbanyak doa, terutama di penghujung hari. Padahal jika mereka berpuasa, mereka akan lemas, sehingga tidak mendukung mereka untuk banyak berdoa ketika wukuf. Adapun mereka yang tidak sedang wukuf, maka ini jelas masuk dalam nas hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Ditanya tentang puasa di hari Arafah, yaitu sudah disebutkan tadi jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika shaum yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah." Itu adalah puasa yang keutamaannya menghapus dosa-dosa yang dilakukan setahun yang silam dan dosa-dosa yang akan dilakukan setahun yang akan datang. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka ini jelas tidak diperselisihkan oleh ulama, dan ini termasuk puasa muqayyad, puasa yang diikat dengan hari itu, tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan hari wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Keutamannya besar. Ya, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai luput. Tetapi penting kita ketahui di sini, mimbabis syarh, dalam rangka penjelasan makna hadis, bahwa yang dimaksud dosa-dosa yang terhapus di sini, dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil tidak termasuk di dalamnya dosa-dosa besar. Dalilnya pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabal kaba'ir." Salat lima waktu, salatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, dari satu jumat ke jumat berikutnya, wa ramadan ila ramadan, dari bulan ramadan ke bulan ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, merupakan penggugur, penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Yaitu rinciannya, salawatul khams, salat lima waktu. Antara salat subuh dengan salat duhur, sekian kesalahan dosa dilakukan. Maka dosa-dosa itu terhapus dengan salat ini. Antara duhur dengan asar, sekian kesalahan, sekian dosa dilakukan, terhapus dengan salat ini. Antara asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh. Begitu. Dosa-dosa yang dilakukan di antara kedua ibadah ini terhapus dengan ibadah tersebut. Al-jum'atu ila al-jum'ah, dari jumat yang satu ke jumat berikutnya dalam sepekan, sekian dosa kesalahan dilakukan, terhapus dengan salat Jumat yang dilakukan. Antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya, ini setahun, sekian kesalahan dosa dilakukan, maka dengan berpuasa di bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Ya. Tetapi diikat di akhir hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jitanabal kaba'ir," jika pelakunya menghindari dosa-dosa besar. Artinya yang dimaksudkan pada hadis yang gugur terhapus dengan amal-amal itu adalah dosa-dosa kecil. Tidak masuk di dalam pembahasan ini, dalam hadis ini, dosa-dosa besar. Puasa Arafah tidak lebih dari puasa sunnah. Yang namanya amalan wajib mesti afdol, mesti lebih utama daripada amalan yang sifatnya hanya sunnah. Maka puasa Ramadan jelas lebih utama. Salat Jumat jelas lebih utama. Salat lima waktu jelas lebih utama. Ya, amal-amal yang wajib ini saja hanya mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Apalagi hanya puasa sunnah Arafah. Jadi alhasil kesimpulannya, agar diketahui bahwa yang terhapus setahun sebelumnya dan setahun berikutnya yang akan datang hanyalah dosa-dosa kecil. Yang namanya dosa-dosa kecil, ya, kita tidak pernah lepas darinya, kesalahan-kesalahan kecil. Nah, kita berharap dengan meraih keutamaan hari-hari ini, ya, terutama berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, mendapatkan keutamaan tersebut sehingga menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil kita. Adapun yang namanya dosa besar, kabira minal kabair, yang merupakan kefasikan, maka untuk menghapusnya butuh tobat secara khusus. Butuh tobat secara khusus, harus bertobat darinya dengan syarat-syarat tobat yang telah diterangkan oleh para ulama. Berikutnya, yang masuk pula dalam keumuman hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beramal saleh di hari-hari ini, di 10 awal bulan Dzulhijjah, lebih utama daripada hari-hari yang lainnya, adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Berzikir termasuk amal soleh. Afdalul adhkar, zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur, merenungi kandungan makna ayat-ayat yang dibaca. Begitu pula zikir-zikir yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk pula zikir yang sifatnya khusus di hari-hari ini, menurut mazhab Hanabilah dan difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an, yaitu memperbanyak takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Memperbanyak takbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dengan salah satu dari sigot-sigot takbir yang datang dari para sahabat, atau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara sigot takbir yang datang dari para sahabat yang ma'ruf dan masyhur diamalkan di negeri kita, yaitu sigot takbirnya Ibnu Mas'ud. Itu yang diamalkan di negeri kita. Tetapi tanpa tambahan-tambahan yang panjang itu, yang baca ayat Al-Quran dan yang lain. Ya. Yang datang dari Ibnu Mas'ud sebatas takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iya kan? Ini yang diamalkan di negeri kita oleh kaum muslimin. Iya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iya kan? Diulang-ulang. Ini sigat takbirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, hanya itu saja tanpa tambahan-tambahan lainnya. Ya, takbir ini yang dimaksud. Diperbanyak di hari-hari ini terhitung mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Menurut mazhab Hanabilah yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Banyak bertakbir di hari-hari ini Takbir khusus tadi masuk dalam keumuman beramal soleh di hari-hari ini yang memiliki keutamaan. Dalil yang lainnya terkait dengan takbir-takbir ini, terkait dengan bertakbir, memperbanyak takbir di hari-hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 27-28. Surat Al-Hajj ayat 27-28 mengenai jamaah haji yang berhaji di Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, potongan ayat, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat buat mereka pada rangkaian manasik haji tersebut, dan agar mereka berzikir memuji-muji Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui, ditentukan, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Memuji-muji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari itu, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka berupa bahimatul an'am, hewan ternak yang terdiri dari unta, sapi, kambing. Kambing rinciannya ada dua, yaitu dha'an, domba yang bulunya tebal, dan kambing biasa. Ini yang dimaksud dengan bahimatul an'am, yang merupakan hewan-hewan sembelihan kurban. Yakni maksudnya ayat ini, dan agar mereka memuji-muji Allah, berzikir, yaitu bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak tersebut, unta atau sapi atau domba atau kambing biasa yang mereka sembelih sebagai hewan kurban. Ya, yang kalau mereka yang sedang berhaji, hewan kurban mereka diistilahkan secara khusus dengan haji, dengan hadi. Ya. Adapun kita diistilahkan dengan udhiyah. Hewan kurban udhiyah yang insyaallah taala nanti akan ada pembahasan ya seputar hewan kurban. Nah, menurut salah satu tafsir ayat ini, yaitu tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan bahwa ayyam ma'lumat, hari-hari yang diketahui, yang ditentukan itu, yang di situ mereka berzikir memuji-muji Allah, yaitu mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan takbir, ya, atas rezeki dari Allah, penyembelihan hewan-hewan kurban itu, menurut tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini pendalilan dengan keumuman dalil, keumuman hadis Ibn Abbas masuk di dalam keumuman beramal soleh, yaitu bertakbir. Begitu pula keumuman makna ayat tadi dalam surat Al-Hajj, Selain itu terdapat dalil-dalil khusus yang memperkuat ini. Dalil khusus itu yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, muttafaq alaih. Hadis dari riwayat Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi. Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika bersama dengannya dari Mina ke Arafah. Pernah Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi bersama Anas bin Malik dalam perjalanan dari Mina ke Arafah. Ya. Dalam rangkaian ibadah haji. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menimba ilmu dari Anas bin Malik yang merupakan sahabat. Dia bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Apa amalan kalian pada hari ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Perjalanan dari Mina ke Arafah. Berarti itu di bawah tanggal 9. Karena itu menuju Arafah. Arafah tanggal 9. Dalam perjalanan dari Mina ke Arafah berarti sebelum tanggal 9. Yani hari-hari ini. Ya. Apa amalan kalian bersama Rasulullah SAW ketika hajatul wada' dari Mina ke Arafah? Anas radhiyallahu anhu menjawab, "Kana yulabbi al-mulabbi fala yunkaru alayhi wa yukabbiru al-mukabbiru fala yunkaru alayhi." Kata Anas, di antara kami para sahabat yang bersama Nabi SAW berhaji ketika itu hajatul wada', ada yang membaca talbiyah dan tidak diingkari, ada yang sepanjang jalan dia membaca talbiyah. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang talbiyah yang dibaca oleh. Itu tidak diingkari. Di antara kami, kata Anas, ada juga yang sibuk dengan bertakbir. Nah, bukan talbiyah tetapi takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, atau sigot-sigot yang lainnya yang diamalkan sahabat. Ya, ada beberapa sigot yang berbeda yang diamalkan mereka. Ya, singkat-singkat tadi. Nah, ya, semisal ini atau lebih singkat dari sigotnya Ibnu Mas'ud. Nah, yang bertakbir sebagai pengganti talbiyah juga tidak diingkari. Jadi ada dua kelompok. Ada yang sibuk bertalbiyah, ada yang sibuk bertakbir. Semuanya dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan disyariatkannya bertakbir pada hari ini. Dalil yang kedua, dalil khusus yang kedua adalah athar Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya pada kitab Al-Idain pada bab Fadlul Amal fi Ayyam At-Tashriq. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq, mu'allaq. Ini metode periwayatan, yaitu mu'allaq secara ta'liq. Artinya dengan membuang sanad, tidak menyebut sanadnya. Ada sanadnya tetapi tidak disebut, dibuang. Langsung Al-Bukhari langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar dengan membuang sanadnya antara dia dengan dua sahabat ini. Dengan sighat yang mempertegas, sighatul jazm, mempertegas bahwa benar keduanya. Pernah, ya, riwayatnya kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah, kedua sahabat ini, yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashr, keduanya keluar ke pasar. Pasar itu tempat keramaian, tempat berkumpulnya manusia kaum muslimin. Ya, yukabbirani, keduanya keluar ke pasar bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, dan kaum muslimin di pasar yang mendengar keduanya bertakbir ikut mengumandangkan takbir, sehingga pasar itu bergema dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Nah, ini dalil-dalil yang menjadi dasar madhab Hanabilah, yang difatwakan oleh sederetan a'immah yang telah disebutkan tadi, bahwa mulai tanggal 1 Dzulhijjah dan seterusnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk amal soleh yang disyariatkan diperbanyak, yang memiliki keutamaan yang besar adalah banyak bertakbir. Ya, ketika seseorang sedang duduk-duduk atau sedang berbaring atau sedang berjalan, ya, dia bertakbir. Kecuali kalau dia sedang berada di dalam kamar mandi, di dalam WC, ya, maka tidak, ya, karena tidak diperkenankan berzikir di dalam kamar mandi, dalam WC. Nah, di dalam WC maksudnya. Nah, kamar mandi yang kami maksud di sini yang ada klosetnya, ada WC-nya. Nah, karena itu adalah tempat najis, ya, tempat bersarangnya syaitan. Syiar Allah Subhanahu wa taala, zikir, takbir dan yang lainnya disucikan, tidak dilakukan di tempat, ya, najis seperti itu. Nah, adapun bertakbir nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan hari raya Idul Adha, maka itu tidak ada iskal, tidak ada polemik. Itu disepakati oleh ahlul ilm. Ijma', kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada yang berbeda pendapat. Itu jelas. Dan takbir ini terus berlanjut selama hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Dzulhijjah berakhir dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Yang kita bicarakan sekarang masih takbir yang sifatnya mutlak. Ya. Yang mulai tanggal 1 sampai akhir hari tasyrik yang ditandai dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Takbir mutlak yang kami maksud di sini, yakni takbir yang tidak diikat di belakang sholat lima waktu. Nah, ini menurut pendapat yang benar, bahwa takbir mutlak ini yang sifatnya kapan saja, ketika seorang duduk, ketika seorang berbaring, sedang berjalan, di atas kendaraannya, ya, dia menyempatkan diri untuk banyak bertakbir. Ini terus berlangsung sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal berapa? 13 Dzulhijjah, ditandai dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Dalilnya, ya, bahwa takbir ini terus berlangsung syariatnya di hari-hari tasyrik sampai akhir hari tasyrik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah, hendaknya kalian berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah di hari-hari terbilang. Hari-hari terbilang yang dimaksud di sini adalah hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq. Dalil kedua, hadis Nubaisyah Al-Hudhali. Hadis Nubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi." Ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ayyam merupakan hari-hari akl, hari-hari untuk makan. Wa syurb, minum, bergembira, bersenang-senang dengan makan dan minum. Di hari-hari itu menikmati hewan kurban. Dan ini berarti bahwa di hari-hari tasyriq haram berpuasa. Haram berpuasa karena hari-hari tasyriq merupakan hari-hari untuk makan dan minum, bukan hari-hari untuk berpuasa. Haram berpuasa di hari-hari itu. Ya, hanya satu yang diperkecualikan untuk berpuasa di hari-hari tasyriq, yaitu mereka yang sedang berhaji dan terkena ya, kewajiban haji, tetapi mereka tidak mendapatkannya sehingga harus menggantinya dengan puasa. Ya, dan sempit waktunya, boleh bagi mereka berpuasa di hari-hari itu. Nah, selain itu tidak boleh. Wa dzikrin lillah, yang ketiga, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini secara khusus ya adalah bertakbir yang hanya disyariatkan di hari-hari ini ya, dan hari-hari sebelumnya. Dan selain di hari-hari yang ada dalilnya ini, maka tidak disyariatkan melakukan takbir-takbir tersebut sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Jika hari tasyrik sudah berakhir ya, tidak ada lagi takbir itu. Ya. Selain ini, sebelumnya yang juga disyariatkan bertakbir adalah di hari raya Idul Fitri yang dimulai sejak malam harinya, yang terbenamnya matahari, terbenamnya matahari yang malam itu ditetapkan sebagai malam Id, sudah disyariatkan bertakbir. Dan itu terbatas sekali waktunya, berakhir dengan datangnya imam dan memimpin sholat Id. Jadi di Idul Fitri takbir itu di malam harinya ya, terus berlangsung sampai esok harinya. Seseorang keluar dari rumahnya berjalan atau berkendaraan menuju musholla, yakni tanah lapang, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, terus bertakbir sampai duduk di majelisnya, terus bertakbir sambil menunggu imam pelaksanaan sholat. Jika imam sudah maju ke depan, berakhir sudah. Nah, anaknya ingin mengingatkan, anak teringat melihat di sebagian tempat hal yang sangat mengherankan, hal yang aneh. Sebagian tempat ya masih terus bertakbir hari Idul Fitri. Sudah pulang dari sholat, nanti sholat duhur, habis sholat duhur tidak berzikir mereka, tapi bertakbir. Habis sholat asar tidak berzikir, tetapi bertakbir. Ya, sampai asar. Nah, mereka lakukan. Nah, itu salah. Nah, kita kembali ke topik kita. Ya, ini dalil-dalil mengenai terus berlangsungnya takbir sampai akhir hari tasyrik. Nah, ini pembahasan takbir mutlak yang kami sebutkan tadi. Nah, selain dalil-dalil tadi, ya, sebagai penguat terdapat pula asar-asar. Terdapat asar-asar dari sahabat yang disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaf, yakni dengan membuang sanad, dengan sigat periwayatan yang menjazam, yakni menegaskan. Ya, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertakbir di kubahnya, ya, di kemahnya di Mina. Ini pada masa khilafahnya Umar radhiyallahu anhu berhaji bersama dengan kaum muslimin ketika hari-hari tasyrik, yaitu mabit. Hari tasyrik itu adalah hari-hari mabit, bermalam di Mina. Dia di kubahnya, di kemahnya, ya, di Mina bertakbir, didengar oleh orang-orang yang ada di masjid, mereka semua ikut bertakbir. Asar yang lainnya, nah, asar Umar tadi, ya, yang di masjid mendengar, mereka ikut bertakbir, ya, mendengar takbirnya Umar dari kemahnya, yang di masjid ikut bertakbir, yang ada di pasar, ya, ikut bertakbir, sehingga Mina ketika itu bergema dengan takbir. Nah, asar Umar ini kata Ibnu Hajar dikeluarkan dengan sanad yang bersambung, yang sanad yang bersambung oleh Sa'id bin Mansur. Asar yang lainnya asar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertakbir di Mina pada hari-hari itu, hari-hari tasyrik, dan bertakbir di belakang solat-solatnya, di belakang solat-solat lima waktunya. Dan ketika berbaring di atas pembaringannya, di atas kasurnya, dan ketika berada di kemahnya, dan ketika dia duduk di majelisnya, dan ketika dia berjalan, tidak pernah lepas dari takbir. Ya. Athar Ibnu Umar ini kata Ibnu Hajar, yakni dalam Fathul Bari, ya, dikeluarkan dengan sanad yang bersambung oleh Ibnu Munzir dan Al-Faqih dalam kitab Akhbar Makkah. Nah, sekaligus pada athar Ibnu Umar yang kita dengar tadi, pada athar Ibnu Umar yang kita dengar tadi, di situ terdapat amalan Ibnu Umar bertakbir di belakang sholat lima waktu. Itulah yang dikenal dengan takbir muqayyad. Itu yang dikenal dengan istilah takbir muqayyad, yakni takbir yang terikat pelaksanaannya dilakukan di belakang sholat-sholat lima waktu. Terkait dengan takbir muqayyad, kapan mulai pelaksanaannya, kapan berakhirnya, dan apa dalilnya? Yakni mengenai takbir mutlak kita sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita beralih ke pembahasan takbir muqayyad. Yakni jika ingin mengamalkan takbir muqayyad, yakni secara khusus setiap habis sholat, ya, sholat lima waktu, kita ingin bertakbir di belakang sholat lima waktu. Maka kapan mulainya kita bisa mengamalkan ini? Berdasarkan dalil. Dan kapan berakhirnya berdasarkan dalil? Dan bagaimana tata cara atau sifat pelaksanaannya? Ini akan kita bahas sekarang. Ada beberapa versi pendapat di antara ulama. Pembahasannya panjang, khilaf itu. Kesimpulannya yang terkuat menurut kami, wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan bahwa takbir muqayyad yang terikat di belakang sholat-sholat dimulai pelaksanaannya dari usai sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir dengan takbir muqayyad seusai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Kami ulangi. Takbir muqayyad menurut pendapat yang terkuat mulai bisa diamalkan setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan hari jatuhnya ya, wukuf di Arafah. Berakhir dengan takbir muqayyad setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti untuk kita di negeri ini, tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu. Berarti setelah sholat subuh hari Sabtu, ya, setelah sholat subuh hari Sabtu, kita mulai bisa mengamalkan takbir muqayyad. Kemudian sholat duhurnya, sholat asarnya, maghribnya, isya, kemudian subuh. Ya, esoknya terus. Ya, setiap kali setelah sholat sampai yang takbir muqayyad yang terakhir kita amalkan adalah setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Karena maghrib sudah berakhir hari tasyrik. Sudah bukan waktu untuk bertakbir. Difahami ini? Naam. Pendapat yang kami sebutkan sebagai pendapat yang terkuat ini madhabnya Al-Imam Ahmad. Madhabnya Al-Imam Ahmad. Ini yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Ini juga salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang dipilih, dikuatkan oleh Ibnul Munzir, oleh Al-Baihaqi, oleh An-Nawawi. Nah, ini para ulama yang berpendapat dengan ini. Tayyib. Dikatakan tadi bahwa ini pendapat yang terkuat. Apa dalil-dalil yang mendukung ini? Pertama, kalau kita mencari atau membahas dalil dari segi hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan takbir muqayyad ini, secara khusus dari Nabi Rasulullah SAW tidak ada. Ya. Tidak ada hadis yang sahih yani. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam hal ini hadisnya lemah, sangat lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kesimpulannya, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam mengatur, mengajarkan tentang takbir muqayyad secara khusus. Nah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Tidak ada hadis yang sabit, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sedangkan asar dari sahabat yang paling sahih dalam masalah ini, yakni ada beberapa asar dari sahabat, ya, yang merupakan ijtihad para sahabat. Kata Ibnu Hajar, asar yang paling sahih yang datang dari sahabat dalam masalah takbir muqayyad adalah asar Ali bin Abi Thalib dan asar Ibnu Mas'ud. Ada dua asar. Kata Ibnu Hajar, sekali lagi kata Ibnu Hajar Fathul Bari, asar dari sahabat yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah asar siapa? Ali bin Abi Thalib dan asar Ibnu Mas'ud. Bahwa takbir muqayyad dimulai dari subuh hari Arafah hingga akhir hari Tasyrik. Itu salat asar hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Lafaz asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, lafaznya annahu kana yukabbiru ba'da salatil fajri yauma Arafah. Adalah sesungguhnya Ali bin Abi Thalib biasa bertakbir setelah salat subuh di hari Arafah ila salatil asr sampai salat asar. Setelah salat asar bertakbir min akhir ayyamit tasyriq, di akhir hari tasyriq yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Wa yukabbiru ba'dal asr, dan juga setelah salat asar Ali bin Abi Thalib tetap bertakbir. Yakni takbir mutlak. Nah, karena takbir mutlak, yakni takbir mutlak artinya kapan saja, sedang duduk, berbaring, berjalan, berkendaraan tetap bertakbir, ya. Ini berakhir dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Hakim serupa semisal dengan atsar Ali radhiyallahu anhu yang telah kita dengar tadi. Nah, ternyata ada asar ketiga. Tadi Ibnu Hajar kami nukil dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa yang paling sahih asar Ibnu Mas'ud dan asar Ali. Asar Ali dan asar Ibnu Mas'ud yang dimulai setelah salat subuh tanggal 9 Dzulhijjah berakhir salat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ternyata ada asar ketiga, yaitu asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Asar ketiga asarnya siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Ketiga asar ini, ketiganya disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Ketiga asar ini, asar Ali, asar Ibn Mas'ud, yang ini tadi disahihkan Ibn Hajar. Nah, kemudian ketiga adalah Ibn Abbas. Ketiga asar ini oleh Al-Albani rahimahullah disahihkan dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Nah, selain ini, ingat kembali tadi kita melewati asar Ibnu Umar di atas, bahwa di hari-hari itu ketika di Mina Ibnu Umar bertakbir di belakang salat-salatnya. Ini juga termasuk asar yang mendukung ya adanya takbir muqayyad. Nah, tetapi apakah takbir muqayyad ini hanya terbatas pada seusai setelah sholat lima waktu saja? Bagaimana kalau orang habis sholat sunat misalkan? Ataukah itu terbatas jika berjamaah di masjid? Bagaimana kalau dia punya udur kemudian sholat lima waktu di rumahnya karena sakit misalkan? Ya, sehingga tidak berudur, tidak bisa berjamaah di masjid. Nah, bagaimana dengan kaum wanita yang afdolnya bagi mereka sholat di rumah? Ya. Dan bagaimana jika sholat sunnah di belakang sholat sunnah? Ya. Dalam hal ini Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menerangkan bahwa asar-asar yang disebutkan oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya menunjukkan adanya takbir pada hari-hari tersebut, yaitu Idul Adha dan hari-hari tasyrik, di belakang sholat dan selainnya. Kemudian kata Ibnu Hajar, dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama dalam beberapa perkara. Di antara mereka, di antara ulama, ada yang mengkhususkan takbir hanya di belakang sholat saja. Yani ada di antara ulama membatasi takbir itu di belakang sholat. Kalau bukan di belakang sholat, jangan bertakbir. Jadi kalau sedang duduk atau sedang berjalan berbaring, jangan bertakbir. Ya, di hari-hari itu. Ini pendapat yang keliru tentunya. Ya, ini keliru. Nah, ada juga yang mengkhususkan takbir muqayyad hanya di belakang sholat lima waktu. Tidak dilakukan di belakang sholat sunnah. Ada juga sebagian ulama yang mengkhususkan hanya untuk kaum lelaki dan tiga bagi kaum wanita. Tidak bagi kaum wanita. Mengkhususkan di belakang sholat lima waktu secara berjamaah dan tidak jika sholatnya sendiri. Dan ada juga mengkhususkan jika sholat wajib yang dilakukan itu pada waktunya adaan, bukan qadaan, bukan qada di luar waktu. Ada juga yang mengkhususkan bahwa itu bagi yang bermukim, tidak bagi yang musafir. Ada juga mengatakan itu bagi penduduk perkotaan, tidak bagi penduduk pedesaan. Pada kuliah itu pendapat-pendapat yang banyak dinukil oleh Ibnu Hajar. Tampaknya al-zahir, kata Ibnu Hajar, yang dipilih oleh al-imamul Bukhari, perlu dikatakan al-imamul Bukhari adalah ahli hadis, hafiz kabir yang tiada tandingannya, ya, di masanya. Di samping itu beliau adalah seorang yang faqih, ahli fiqh. Ya, Sahih al-Bukhari itu penataannya berdasarkan fikih. Dan banyak orang yang bingung memahami fikihnya al-Bukhari, saking hebatnya. Nah, ya. Kata Ibnu Hajar, tampaknya yang dipilih oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya bahwa syariat bertakbir mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Ya. Dan asar-asar yang disebutkannya mendukungnya. Asar-asar itu kita dengar semua. Jadi di hari-hari itu takbir mutlak disyariatkan, takbir muqayyad juga disyariatkan berdasarkan contoh dari para sahabat pada asar-asar yang telah kita dengar. Ya. Mau dilaksanakan di belakang sholat lima waktu, silakan. Ketika berjamaah ataupun ketika sholat sendiri karena berudzur. Ya, datang ke masjid. Bagi kaum lelaki dan kaum wanita, ketika habis sholat sunnah ingin bertakbir, silakan bertakbir. Itu adalah waktu-waktu untuk memperbanyak takbir. Nah, ketika berbaring, ketika berjalan, berkendaraan, kapan saja bertakbir. Nah, di antara dalil yang menunjukkan kaum wanita juga bertakbir, asar Maimunah radhiyallahu anha. Nah, bahwa beliau bertakbir di hari Idul Al-Qurban. Nah, juga asar yang lain, ya, bahwa para wanita bertakbir di belakang Aban bin Uthman, bertakbir di belakang Umar ibn Abdul Aziz. Ya, di malam hari tasyrik bersama dengan kaum lelaki di masjid. Nah, kesimpulannya, agar semakin jelas masalah ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' ar-Rasail, ya, dalam kumpulan risalah dan fatwa beliau, beliau menerangkan bahwa tidak ada nas yang sahih dan gamblang dari Rasulullah SAW menetapkan adanya takbir muqayyad. Tetapi yang ada adalah beberapa asar dari sahabat dan ijtihad dari sebagian ulama. Maka dari itu, kata beliau, oleh karena itu terdapat kelonggaran dalam masalah ini. meskipun seseorang meninggalkannya sama sekali dan mencukupkan diri dengan zikir setelah sholat, hal itu tidak mengapa karena semuanya merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara saudara kita ikut sholat berjamaah di masjid, setelah sholat dia sibuk berzikir, tidak bertakbir, jangan ditegur, jangan dicela, jangan diingkari. Karena jika Anda mengingkari atau menunam, Anda akan dituntut, mana dalilnya, hadisnya dari Rasulullah SAW, dan Anda tidak punya jawabannya. Yang ada dalam hal ini adalah asar-asar sahabat. Walana fihim qudwah hasanah, dan kita punya qudwah, contoh teladan yang baik pada mereka jika kita ingin menirunya. Bagi yang ingin menirunya silakan. Tetapi jika ada yang tidak mengamalkan ini, jangan diingkari, jangan dicela, jangan dipermasalahkan. Seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah yang baru saja kita dengar. Meskipun seseorang meninggalkannya sama sekali dan mencukupkan diri dengan zikir setelah sholat, tidak mengapa karena semuanya zikir. Semuanya sama-sama zikir. Jadi dalam masalah ini terdapat kelonggaran. Ya, terdapat kelonggaran. Nah, kalau kita ingin mempraktekkan, mencontoh para sahabat tersebut, Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, siapa lagi? Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dan mereka adalah qudwah hasanah bagi kita jika kita ingin mengamalkan ini. Bagaimana cara pengamalannya jika kita ingin mengamalkan setelah sholat 5 waktu? Karena kita ketahui bersama ada zikir di belakang sholat 5 waktu. Nah, ya, ada zikir, ya, seperti astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian dilanjut dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak tadal jalali wal ikram. Imam, jika dia imam, setelah membaca zikir ini, jika sudah membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak tadal jalali wal ikram, sunnahnya bagi imam adalah membalikkan tubuhnya, menghadapkan tubuhnya, wajahnya sempurna utuh ke makmum jamaah, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada juga hadis yang lain, ya, terkadang Nabi menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri. Nah, jika ingin mengamalkan takbir muqayyad yang kita dengar tadi, dimulai setelah sholat subuh tanggal 9 Dhul Hijjah dan berakhir setelah sholat asar tanggal 13 Dhul Hijjah. Kapan dilakukan ini? Ya, kapan? Bagaimana terkait dengan zikir setelah sholat ini tadi? Di sini ada beberapa pendapat di antara ulama. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan setelah imam salam, terlebih dahulu ia beristighfar dan membaca Allahumma antas salam. Selesaikan dulu zikir yang melekat dengan sholat sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tadal jalali wal ikram. Ini tetap dikedepankan. Kenapa? Karena zikir-zikir ini melekat. Ya. Yang setelah zikir ini dibaca, saat itulah imam bergeser menghadap ke makmum atau menyamping. Ya. Ini lebih melekat dengan sholat daripada takbir, sehingga ini tetap didahulukan. Nah, ini yang didukung oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fatwa Ibnu Utsaimin dalam masalah ini, cara pelaksanaannya adalah pendapat ini tadi. Ya. Jadi setelah istighfar dan setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tadal jalali wal ikram, baru kemudian lanjut dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah. Ada juga pendapat yang lain, ya, mungkin jika kita mendapati, ini penting bagi kita sekarang, membekali diri dengan ini, agar kita tidak sembarang mengingkari, ya, tetapi berdasarkan ilmu. Barangkali kita mendapati nanti suatu ketika jamaah di suatu masjid, imamnya setelah salam langsung bertakbir, langsung ambil mic takbir dia. Nah, ya, dalam keadaan dia masih tetap menghadap ke kiblat. Nah, itu juga salah satu pendapat. Memang ada pendapat di antara ulama yang berpendapat demikian. Nah, ada juga yang berpendapat jika imam telah salam, ya, ia langsung bergeser dari arah kiblat menghadap ke jamaah makmum, kemudian bertakbir. Ya, kemudian bertakbir. Ini tiga pendapat di antara ulama. Ya, setelah bertakbir baru kemudian melanjutkan zikir salat subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar dan seterusnya. Yang kita dengar, yang difatwakan oleh salah satu ahli fatwa, ya, di masa ini yang terkenal kefakihannya dan keunggulan pendapat-pendapatnya yang dipilih, yaitu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dipilih oleh beliau apa? Pendapat yang pertama bahwa istighfar dulu 3 kali, selesaikan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, karena ini lebih melekat dengan salat. Setelah itu baru, ya, kalau dia selaku imam berarti bergeser dari kiblat menghadap ke makmum atau menyamping. Kalau makmum tidak, ya, kalau makmum tetap menghadap ke kiblat. Nah, tetap menghadap ke kiblat. Nah, baru bertakbir. Bertakbirnya sendiri-sendiri. Tidak bertakbir serentak. Bukan jama'ian. Nah, ini yang butuh diingkari. Bertakbir dengan komando. Imamnya dulu pakai mic. Takbir. Setelah selesai baru serentak jamaah bersamaan. Ini yang tidak ada contohnya sama sekali. Bertakbir sendiri-sendiri. Nah, takbir sendiri-sendiri. Nah, kalau ada yang kebetulan bersamaan awalnya dan akhirnya, jelas bukan sesuatu yang disengaja. Jelas masing-masing takbirnya sendiri. Setelah selesai beberapa kali misalkan, baru melanjutkan zikir salat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Nah, ana juga teringat sesuatu sekarang yang sampai saat ini ana merasa aneh. Sebagian jamaah ikut-ikut juga membalik wajahnya seperti imam. Nah, ada sebagian jamaah yang juga ikut, ya, di tempat dunia dia juga bergeser menghadap ke mana gitu, samping kemudian berzikir. Padahal yang datang dalilnya, ya, syariatnya bagi imam itu. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Rasulullah. Adapun para sahabat tidak ada riwayat bahwa mereka juga ikut bergeser ke sana kemari, ada yang menghadap ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, yang tampak bahwa mereka tetap menghadap ke depan, ya, ke arah kiblat. Wallahu a'lam. Ini di antara amal-amal saleh yang bisa kita kejar, kita raih keutamaannya di hari-hari tersebut, ya, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam merupakan amal-amal soleh yang paling utama dibandingkan hari-hari yang lainnya, dan tidak ada yang bisa mengunggulinya selain apa tadi, selain rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai, seorang pria yang keluar berjihad berbekal hartanya, membawa jiwa raganya, menyabung nyawa, bertarung, berjihad, berperang di medan jihad melawan musuh-musuh Allah SWT, kemudian dia gugur terbunuh di medan jihad sebagai syahid sehingga tidak pulang, sama sekali tidak ada yang pulang ke rumahnya. Nah, mati di medan jihad sebagai syahid. Hanya itu yang bisa mengunggulinya. Nah, tentunya kesempatan besar bagi kita Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah. Taufik kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan hari-hari ini dengan berbagai amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ini kami anggap cukup pembahasan ini. Mungkin jika ada pertanyaan seputar ini, dan pada sesi berikutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan kurban, ya, hukum berkurban, keutamaan berkurban, kemudian sifat-sifat tata cara terkait dengan ini. Dalam hal ini, untuk memudahkan, kami akan membacakan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram pada pembahasan udhiyah. Ana sempat berpesan kepada panitia jika bisa fotokopi. Mungkin memang agak terlambat Ana mengingatkan. Itu hanya 2 halaman palingan. Apa ada sudah disiapkan? Atau sempat kalau mau difotokopi sekarang juga bisa. Nah. Belum disiapkan ya. Kalau punya hadis-hadisnya diikuti kan lebih sempurna. Masya Allah, ini ada satu pertanyaan yang sulit sekali jawabannya. Manakah yang lebih utama beribadah pada 10 hari di bulan Dzulhijjah atau beribadah pada 10 akhir bulan Ramadan? Nah, ini jawabannya sulit. Ana tidak tahu jawabannya kalau ini. Wallahu a'lam. Nah. Hadis Ibnu Abbas mengatakan ma min ayyamin ma nafiyah min ayyamin, ini nakirah dalam kaidah usuliyah, nafi kemudian nakirah menunjukkan umum meliputi seluruh hari-hari, berarti masuk di dalamnya 10 hari 10 akhir Ramadan. Seakan begitu kan umum. Jika difahami, seandainya difahami demikian, berarti kalah. Nah, kecuali kalau dikatakan oh tidak masuk di situ bulan Ramadan. Tidak masuk di situ bulan Ramadan karena bulan Ramadan memiliki fadilah tersendiri, fadilah khusus, ya. Dan di situ ada puasa wajib, merupakan waktu untuk berpuasa wajib. Yang namanya puasa wajib jelas afdol daripada puasa sunnah. Dan ada dalil yang jelas menunjukkan, ya, bahwa ada satu malam di akhir Ramadan yang merupakan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jika diperkecualikan ini berarti tidak masuk di dalamnya bulan Ramadan. Nah, tetapi wallahu alam, ana tidak tahu. Ana tidak tahu, ana terus terang belum pernah membahasnya. Nah, yang ana sebutkan tadi hanya sebatas kemungkinan-kemungkinan saja. Wallahu a'lam. Masalah ini ana tidak tahu. Yang jelas tidak berbenturan kan begitu. 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini tersendiri, hari-hari ini kesempatan beramal. 10 akhir bulan Ramadan tersendiri juga waktunya, kesempatan beramal, sama-sama punya keutamaan, sama-sama dikejarkan begitu. Nah, wallahu a'lam. Naam. Tapi bulan Ramadan betul, malam yang dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alf syahr, itu malamnya. Nah, tapi kita sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan secara khusus ada bulan barokah, bulan yang dilipat gandakan pahala di situ. Nah. Utamanya luar biasa. Sampai-sampai setan-setan saja dibelenggu. Nah, kecuali pentolan-pentolannya. Wallah, jelas butuh pembahasan, butuh melihat keterangan ulama. Jika para ulama memang sudah membahasnya, kita tinggal melihat keterangan mereka bagaimana, wallahu a'lam. Tetapi ana terus terang belum pernah membahas ini, baru mendapatkan pertanyaan ini. Ana simpan, barangkali satu saat bisa membahasnya. Nah. Ada beberapa pertanyaan seputar kurban ini. Hanya pertanyaannya maju sebelum pembahasannya. Apa dibahas, dijawab sekarang? Nah, ana pilih-pilih dulu. Sahkah sholat jika ada tinta di tangan? Tinta, tinta itu warna ya. Apa ada lapisannya? Atau itu hanya bekas warna saja? Yang ana ketahui itu hanya sebatas warna. Ya. Yani tidak ada lapisan seperti tipex atau lilin atau cat yang menghalangi air ke kulit. Nah, sehingga berdasarkan ini wallahu alam, itu sama sepertinya sama dengan warna bekas hinna pacar. Ya. Yang dilakukan oleh para wanita ya, pacaran. Pacaran ini bukan anu ya. Iya. Bukan yang haram itu yang disukai muda-mudi zaman sekarang. Pacaran itu memakai daun pacar maksudnya. Nah. Memakai daun pacar. Nah, itu nanti tersisa warnanya saja. Nah, setelah dioleskan, dipakai kemudian dihilangkan itu nanti akan berbekas warna. Nah. Itu cuma bekas warna ya, seperti itu. Mirip dengan tinta itu. Nah, maka itu tidak menghalangi air seperti diterangkan oleh Syekhuna Mukbil, juga diterangkan oleh Al-Lajnah Daimah, juga Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Yang menghalangi itu seperti apa? Selain pacar, kuteks ya. Nah, iya kan? Ah, itulah lapisannya kalau itu. Itu menghalangi. Nah, jangan dipakai itu kalau hari-hari sholat, kecuali kalau wanita memakainya ketika hari-hari haid mungkin. Tetapi kalau nanti mandi harus menghilangkan lapisannya. Nah, kalau kuteks itu. Nama-nama Allah apa saja yang tidak boleh digunakan makhluk kecuali dengan tambahan abd? Kenapa? Ya, yang anak ketahui seperti nama Allah. Nah, tidak ada makhluk yang memberi nama Allah. Ya. Juga yang disebutkan oleh ulama Ar-Rahman. Ya. Tidak boleh memberi makhluk diberi nama Rahman. Dan ini yang setahu ana sebagian orang melanggar. Ada sebagian orang dipanggil Rahman, Rahman. Nah, padahal itu nama khusus Allah SWT. Nah, ya, nama khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dibenarkan dipakai oleh makhluk. Nah. apa ada yakni ada selain Allah yang memiliki sifat yakni uluhiyah Allah begitu. Dia Allah. Yang artinya yang disembah, yang berhak disembah. Tidak ada. Nah, makanya tidak boleh selain Allah SWT menyandang nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih dengan rahmat yang maha luas. Nah. Tidak boleh disandang oleh yang lainnya. Baik, oleh karena itu caranya di na'am dita'bid yaitu diberi nama, diberi abd depannya Abdullah, Abdurrahman. Nah. Dan semisalnya hamba Allah, hamba Ar-Rahman dan semisalnya. Wallahu a'lam. Afwan, ada yang bertanya, benarkah jika setelah puasa Ramadan tidak bertambah amal kebaikan kita, berarti puasa kita pada bulan Ramadan tidak mendapatkan pahala? Apakah ada dalil yang mengatakan demikian? Nah, kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang ada, man shoma Ramadana imana wahtisaban, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala. Yakni dia berpuasa atas dasar iman dan mendapat pahala. Yakni ikhlas karena Allah. Dan puasanya juga sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifatnya. Maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya kesalahan yang telah lalu. Nah. Adapun setelah itu kemudian misalkan imannya melemah di luar Ramadan. Iya. Maka itu lain. Nah, tidak terkait dengan Ramadan yang telah lewat. Hanya saja dikatakan bahwa buah yang dikatakan bahwa tanda keberhasilan seseorang melewati bulan Ramadan, karena dikatakan bahwa Ramadan itu disyariatkan untuk menggembleng, mendidik, menjadi orang bertakwa. Dalam arti dia keluar dari Ramadan meraih predikat orang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu adalah orang yang melakukan amal kebaikan, melaksanakan perintah Allah atas dasar ilmu dan keikhlasan. Meninggalkan larangan Allah atas dasar ilmu dan keikhlasan. Itulah orang yang bertakwa. Nah. Apakah benar dari ajaran para salaf jika seorang wanita melakukan tawaf maka harus membuka penutup wajahnya? Bukan khusus tawaf. Nah, terdapat riwayat al-mar'ah ketika berihram la tantaqib wa la talbas al-kuffazain. Nah, yaitu wanita jika sedang berihram tidak boleh memakai cadar. Dan tidak boleh memakai kaos tangan. Nah. Jadi dikatakan bahwa ihramnya wanita itu pada wajah dan tangannya. Maksudnya itu tadi. Wanita ketika berihram bebas tetap memakai pakaian seperti biasanya, ya, termasuk memakai kerudung, jilbab, ya, atau keabaya. Nah, yang menutup auratnya, tetapi tidak boleh menutup wajahnya dengan pakaian khusus penutup wajah. Pakaian yang dijahit khusus untuk menutup wajah seperti cadar. Nah, itu dihindari. Dilarang. Begitu pula tidak memakai kaos tangan. Kalau begitu bagaimana? Wajah wanita kan aurat, fitnah. Nah, jawabannya ketika bersama dengan laki-laki lain non mahram, maka dia bisa menutup auratnya, wajahnya itu dengan cara ujung kainnya ditutupkan ke depan, tapi bukan cadar. Itu biasanya kalau yang punya abaya, ada namanya kain itu, nama kain purda itu. Nah, itu yang ditutupkan ke depan. Bukan cadarnya, cadar tidak boleh dipakai karena itu memang dijahit khusus untuk menutup wajah. Ini ujung kain purda itu, ini yang dipakai untuk menutup ke depan. Nah, selama berihram seperti itu, bukan hanya tawaf saja, selama berihram. Bolehkah berpuasa tidak di awal Dzulhijjah dan harus berturut-turutkah? Tidak. Ya, hari-hari itu, hari-hari ini adalah hari-hari berpuasa sunnah yang sifatnya mutlak, selain yang 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu muqayyad, yang terikat, memang ada nas tentang 9 Dzulhijjahnya. Adapun di hari-hari sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masuk dalam keumuman hadis Ibnu Abbas, ya, dan hadis yang diperselisihkan tadi, hari-hari untuk beramal soleh termasuk memperbanyak puasa sunnah ini sifatnya mutlak. Nah, bisa kapan saja, misalkan berpuasa tanggal 1, tanggal 2 nya tidak, tanggal 3 dia berpuasa, tanggal 4 berpuasa, tanggal 5 tidak, tanggal 6 tidak, tanggal 7 tidak, tanggal 8 puasa, atau semisal itu, tanggal 1 tidak, tanggal 2 dia puasa, atau tanggal 1, 2 tidak berpuasa, tanggal 3 berpuasa, terserah. Nah, bebas, itu adalah hari-hari yang bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak puasa sunnah di situ, yang keutamaan yang ada. Nah, dan jadi tidak harus, ya, tidak syarat bahwa harus diawali dari tanggal 1. Kalau sudah lewat berarti sudah tidak disyariatkan, tidak. Dan tidak juga disyaratkan harus berturut-turut. Nah, kurban. Bagaimana hukumnya membuka jilbab besar saat di ruang operasi? Nah, kalau dia di ruang operasi berarti dia dalam kondisi darurat. Butuh dioperasi. Maksud pertanyaan ini sepertinya dia ditangani oleh dokter laki-laki. Iya. Nah, jika memang tidak ada pilihan lain kecuali itu, berarti itu kondisi darurat. Nah, yang membolehkan untuk dibuka dan dioperasi. Nah, yang penting dijaga sebagaimana fatwa ulama Ibn Baz yang lainnya, jangan sampai berkhulwat. Nah, jadi jangan sampai cuma dokter laki-lakinya saja dengan pasien wanitanya. Nah, harus ada data. Biasanya kalau operasi itu didampingi oleh perawat-perawat ya, atau pembantu-pembantunya. Wanita biasanya banyak yang mendampingi. Nah, sehingga terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana hukumnya akhwat belajar di luar negeri tanpa mahram, tetapi ada sepupu perempuan? Belajar di luar negeri ini maksudnya di mana? Hah? Di mana ini maksudnya? Bukan ke Yaman, kemana ini ya maksudnya? Mahasiswi ini maksudnya. Hah? Mahasiswi. Ya, ini yang dituntut belajar, maksudnya di sini belajar ilmu dunia. Hah? Haram kalau ini. Jelas, kalau itu menuntut ilmu dunia, baik mau jadi dokter, insinyur, atau mengejar S2 atau S3 dan seterusnya, ya, tanpa mahram, ini haram. Karena dia safar tanpa mahram. Ada pertanyaan-pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan seputar kurban, mungkin tidak mengapa dijawab singkat. Ada pertanyaan lain ini. Bagaimana keutamaan puasa Daud? Dan bagaimana jika bertepatan dengan puasa Dzulhijjah dan puasa Senin Kamis? Bagaimana penjelasannya? Puasa Daud berdasarkan nas hadis dari Rasulullah SAW adalah puasa sunnah yang paling utama. Jika mengamalkan puasa Daud, maka itu sudah lebih utama dari puasa-puasa sunnah yang lain. Nah, maka jangan berpikir lagi untuk puasa Senin Kamis. Nah, puasa Daudnya itu yang dia tekuni. Nah, dengan sifat puasa sehari, libur sehari, berbuka sehari, kemudian berpuasa lagi, kemudian berbuka, selang-seling seperti itu. Kecuali jika bertepatan jatuhnya dengan tanggal 10 Dzulhijjah, berarti berhenti berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik berhenti berpuasa. Tanggal 14 start lagi, mulai lagi. Tanggal 1 Syawal Idul Fitri berhenti berpuasa. Ya, di bulan Ramadan berhenti berpuasa sunnah Daud karena puasa Ramadan. Begitu. Nah, Nah, hah. Apa itu? Oh, yang jadi polemik sekarang. Nah, wallahu alam, dalam hal ini secara hukum kita mengikuti ketetapan pemerintah kita. Nah, dan dalam hal ini ada fatwa Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah bahwa setiap kaum muslimin mengikuti pemerintah setempatnya. Nah, masalah ini terkait dengan masalah penentuan hilal kan, kami sendiri punya pembahasan panjang lebar dalam buku Fikih Puasa Lengkap. Nah, sekarang apa bedanya masalah ini dengan berpuasa di bulan Ramadan? Jika di Arab Saudi sudah Idul Fitri, kita masih puasa, berarti kita puasa di hari raya haram. Kan begitu jadinya. Nah, ini yang bikin ribut biasanya orang. Nah, Anda ini puasa di hari raya haram. Nah, sekarang kita bicara hukum. Secara hukum kita mengikuti ketetapan di negeri ini. Nah, jadi ketika menurut ketetapan di sini hari raya Idul Fitri jatuhnya tanggal sekian, yakni hari sekian, itu yang kita ikuti. Ketika hari raya Idul Kurban jatuhnya tanggal 10 jatuhnya hari sekian, berarti secara hukum kita mengikuti dengan itu. Ketika tanggal 9-nya jatuh hari sekian, secara hukum kita mengikuti itu. Artinya secara hukum jatuhnya wukuf di Arafah menurut ketetapan di negeri ini adalah tanggal sekian. Berbeda dengan ada apa yang ada di sana. Bukan berarti kita juga punya wukuf, tidak. Tetapi ya, yang namanya wukuf di Arafah itu jatuhnya tanggal 9. Nah, penetapan tanggal 9-nya ini berbeda ijtihadnya antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah negeri ini. Ketika kita mengikuti ketetapan pemerintah kita, ya, maka berarti secara hukum kita mengikut dengan itu, baik puasa Arafahnya maupun puasa Idul baik puasa Arafahnya maupun hari raya Idul Kurbannya. Nah, muskil jika berpuasanya misalkan hari Jumat, kemudian sholatnya hari Ahad, berarti sholatnya tanggal 11. Berarti dia sholatnya tanggal 11 Zulhijjah, bukan tanggal 10. Padahal hari raya itu jatuh di tanggal 10. Nah, iya kan? Ya, kita sekarang berbicara hukum. Nah, wallahu a'lam. Nah, dalam hal ini ada fatwa Syekh Ibn Uthaymin dalam majmu' fatawa beliau. Nah, kita istirahat dulu, insyaallah lanjut nanti masuk ke pembahasan kurban dan pertanyaan tersisa insyaallah akan disusulkan nanti.